Yang namanya kreativitas itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bukan menghafal. Nah, pertanyaan saya adalah kalau anak-anak itu disuruh menghafal rukun sholat, apakah dia memahami rukun sholat? Apakah dia tahu aplikatifnya atau implementasinya atau makna dari rukun sholat? Disinilah kenapa saya sering renungkan dalam batin. Banyak orang yang sholat tapi korupsinya tetap jalan. Yang jidatnya hitam-hitam, kawan-kawan saya ya, korupsinya juga lancar-lancar saja begitu. Karena mungkin dulu waktu kecil yang diajarkan adalah menghafal rukun sholat, bukan memaknai setiap gerakan sholat. Dalam aplikasi kehidupan kan begini ya, sholat itu sebenarnya sedalam setiap gerakan dan bacaannya itu adalah sebuah program yang direlasikan ya, dihubungkan dengan kehidupan mulai dari pagi hingga kita kembali ke tidur. Jadi misalnya gerakan pertama niat, jadi niat. Nah, berarti niat dalam sholat itu kalau dalam aplikasi kehidupan niat apa sih? Nah, misalnya niat kita mau ngapain, terus kita punya nggak plan? Jadi niat itu adalah sebuah upaya untuk mewujudkan plan, rencana hari ini mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Nah, bukan anak-anak kita disuruh menghafal rukun sholat yang pertama adalah ini, yang kedua ini, yang ketiga itu, yang keempat ini. Akhirnya begitu mereka dewasa, mereka hafal semua surat, semua ayat, semua rukun, rukun iman, rukun Islam, tapi nggak pernah ngerti hubungannya dengan kehidupan ini apa sih, bagaimana saya mengaplikasikannya. Nah, itulah sebuah keanehan yang terjadi di negeri kita. Makanya orang asing itu banyak yang geleng-geleng kepala begitu. Kemarin saya ngobrol sempat sama pimpinan sebuah bank asing ya. Ada orang yang ibadahnya sih oke gitu, tapi begitu punya anak buah yang ketahuan korup kok enggak dipecat katanya. Waktu ditanya alasannya apa? Oh, dia dulu kawan sekolah saya gitu. Jadi padahal kalau kita tahu bahwa di dalam Islam itu kan bahkan Nabi sendiri mengajarkan kalau anakku bersalah maka atau mencuri misalnya potonglah tangannya kan, terlepas dari teman, sahabat, bahkan anak sendiri harus itu berlaku. Saya mungkin dalam hal ini punya pandangan bahwa sebaiknya anak kita itu diajarkan mengkaji bukan menghafal. Gitu. Nah, kita ini sudah terbiasa dengan habit-habit hafalan. Indonesia menghafal, masyarakat menghafal. Hafal semua. Siapa sih yang tidak hafal kalau lampu merah-merah itu artinya berhenti? Siapa yang enggak hafal, saya tanya coba. Tapi apakah kita melakukan itu masalahnya? Siapa sih yang enggak tahu dan enggak hafal kalau misalnya P dicoret atau S dicoret itu adalah dilarang berhenti di situ? Tapi apakah kita bisa melakukan itu? Kita lihat banyak sekali mobil-mobil yang justru berhenti persis di bawah rambu-rambu tersebut, begitu. Jadi mari seperti apa yang diimplementasikan di negara-negara yang sudah maju, mereka dilatih untuk memahami dan mempraktekkan. Nanti kalau udah paham sama praktek, lama-lama hafal sendiri. Nah, kita ingin memulai sesuatu dari pemahaman. Kita paham, kita sadar gitu. Jadi kalau ada pada saat, ya itu yang saya tadi katakan bahwa saya baru belajar Al-Quran itu benar-benar pada saat saya ya kuliah oleh dosen saya, namanya Pak siapa ya, lupa waktu itu ya, membahasnya seperti itu. Bahkan beliau bilang, loh Pak, ini Quran apa, Quran boleh dicoret-coret? Iya, emang untuk dicoret-coret, untuk distabilo, untuk dilingkari. Loh, kalau dulu saya kecil nggak boleh begitu. Diajarinya harus dilap, bersih, dibungkus rapi, taruh di atas lemari. Ya itulah kenapa kita nggak pinter-pinter. Karena Al-Qurannya itu cuma dibuat pajangan, dibuat aksesoris katanya. Al-Quran itu adalah buku yang untuk dikaji. Kalau misalnya ada kesalahan, kita harus cek ulang, cek and recheck. Pakai logika, pakai science, pakai ini, pakai itu. Ya itu kalau kita mau pinter, kata dosennya. Tapi kalau mau punya pajangan banyak ya majang juga gak apa-apa, silakan, itu pilihan gitu. Begitu kata beliau.